pilih jadi ketua kelas. Ayo, aku tuh sebetulnya itu nggak ada teman-teman ketua kelas, makanya aku kepilih. Loh, itu masalah apa ya? Terus, kalau misalnya satu sekolahan itu tak terlatih, wah, aku pasti jadi kepala sekolah. Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah. Oh iya ya, 9 tahun lama ya ya. Dulu baca enak baru 6 tahun. Pastinya malah seneng dong, kan kesempatan belajar makin lama. Kalau anak sekolah? Memang Susan mau buta huruf. Oh, tidak. Susan harus jadi anak pinter. Tapi memang dasarnya Susan udah pinter kok. Susan.